Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Ini ku ahli sunnah ciri khas ini ku, mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarid sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan As-Sadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih, cara berpikir kita masyhur Abul Hasan As-Sadili ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah, kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun soro bihal kafiru musliman. Jadi ini ngaji rilek, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Hanya sekali dilafadkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini aku membuatkan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang, terus jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae jadi Islam, masuk wong Islam jadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilane nyekel patok, dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap nyeluk, jaluk napa? Jaluk baik, jaluk kufur. Lane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula niku cuma sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku sing ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepang niku ora seneng. Mergo yo rada ro yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misalnya ngaten, kula kiai ini jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana musinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyek uang. Kene soleh-soleh permanen dagep napa. Jadi dungane ngeper ingkana musinan fazid fisa. Sebab ingkana musian fatajawas anhu, misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, ande. Saiki pertanyaannya gini. Kita-kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rodok kurang ajar lah dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan menapa kode kana musinan, guru saya bener-bener orang baik bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini ndak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayat. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngathong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Niku iku ora jelas ya fatwane. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, endul yakin bahwa madzhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nah, kangge guru niku nggih. ya dikurangi lah, dikurangi ya Allah. Jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nek ning kuburan kula boten nate donga teng Mbah Mun ngoten, ya Allah, ini guru saya. Engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi. Jenengan Zat sing Maha Pengampun. Yes. Jenengan ampuni. Tapi boten ngangge ingkana-ingkana ini. Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, mosok darani gurune apik iku andekan. Ya tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya Dok. Tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mik. Lah sing kene pahammu ya rodok risi, piye? Wali Songo darani ingkana ya piye? Jadi niku mareni iki, mlane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rodok rodok bener, ben rodok bener. Tapi apa nyewa pulau, kalau buatan buron, kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, saya ya Gus Maksum tuh lama ngajar di MGS, jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin apa ya diskusi-diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu. Bukan yang lain. Terus kula suwun nggih, jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur, sudah masuk waktu. Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya sing gak wis gak kafir salat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang suhafir itu wajib salat enggak? Enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo? Tidak salat. Nanti ke masjid enggak boleh, orang kafir enggak boleh masuk. Masjid itu efek fikihnya panjang. Jadi kula suwun mazhab-mazhab Abil Hasan apa Asy-Syadzili niku dipegang. Nah itu mazhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan menjelaskan cara pandang mazhab Abil Hasan apa Asy-Syadzili sing dados tarekah napa Syadzili. Terus ketiga itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya. Itu keliru cara mazhab Hasan Asy'ari. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Salah kayak pembantu elek kritik mecahno gelas, mesti langsung gua amuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasane gelas. Sama. Kamu janjian sama orang wong nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok ndak datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe. Kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asy-Syadzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah luput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung, ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga pasti kayak mikir ulang. Kue gedeng mau ngeras sholat, mesti sebabnya dua, satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksudmu. Tapi kalau orang lain kue, mas, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abu Hasan Allah. Kue ngamuk, itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas, apa plus yang pecahnya elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abu Hasan. Kita ini pecundang, pecundang itu enggak fair. Napa? Bukan fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih pun bantu pun. Sampeyan tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham atok sedilu. Nak sedilu kan dia alasan. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sedilu. Lah nak suwi sampeyan ora paham malah ribet kan? Diulang suwi ora paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine. Sediluk mawon dan takoi malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sedilu. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempat bumimu, menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin, lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja, sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi lagi keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih Nabi Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, "Loh ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya. Kenapa engkau nyuruh menyembelih?" Jarai ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh. Toro Jawa ini, toro Jawa ini, kue raro rasani jadi aku itu pangeran sih yang gawe aku enak kue usul-usul kon mata ini. Tapi ini gentenan, tapi anakmu sebelah rumang sama udah di pangeran gak sayang kue kaulah. Kue tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mata ini. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada tidak fairnya, plus itu tidak orang yang terkait dengan kita. Jadi misalnya mau wangkel misalnya, penyanyi yang biaya itu mau wangkel, suatu saat penyanyi itu WA gue, masa gue gelem dari bojomu, hilang mangkelmu kan. Jadi pecundang, kita ini sebetulnya pecundang. Nah syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak? Tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu. Karena itu enggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab Hikam. Karena ini acara ngaji Hikam Kula Waos. Sedikit mawon kula waos ni jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuati wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aqa ilan yaqul amatazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi. Awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta saqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya. Kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu enggak ingat pernah ngusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba ku enak wae. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit iku yo mangkel tenan lara tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit. Iku yo ra fair. Yus ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas, memang kondisi enggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah, maksud diapresiasi. Pinter mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra dhuwit, sampean dadi wong zuhud, wong waro. Tapi ado mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andekan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau ladafu wa inna safa'durum bibadil lafasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik ya, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mek kancane ra tau ngopi mek bojone. Tapi kalau ngopi mek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau ndak mau karena memang hidup itu ndak banyak pilihan. Ada orang sering ibadah di masjid sholat, itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid, itu donya akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Lho iya kan, wong kecelakaan, itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ndalan-ndalan. Artinya sing ning masjid iktikaf, mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti enggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andaikan yang di jalan itu orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya kata Nabi, ya sudah enggak apa-apa, asal aktu tariq haqqaha, ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini, misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, mari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu, wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Anda kan semua orang di masjid, nah ada kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ada wong golek alamat itu takut sopong, kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh is. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali-wali daya wali jami'il muslimina wal muslimat, masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya, ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di mukaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahla syiah akramu sahabian wa ahanu sahabian akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah, ini kalimah pembeda. Jadi ajmain mboten kalimah rutin terus ana jimati ana kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ane dawuh Mbah Hasyim, wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama madzhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata Asma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl, kalimat yang membedakan mana madhab Syiah dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum, nopo teng Kiai Haji Maksum, di antara madhabnya sinten Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat, kita semua pasti benci maksiat. Tapi enggak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan enggak fair padahal sama-sama. Sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwon polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik. Karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah wisat Muhammad kena arah percaya rumah no, wong didelok kok ado, didelok kok ado pancen yo ngeri kan. Patok itu sapu-sap. Mriku ndonga, didelok kok ado kan iku njaluk kuburan, padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau, kadang nak sing kiai ne ra pati iso ngaji amben ingkana. Wali kok diarani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik maka, dan andekan tidak, lu cara kowe dadi mayit e bocah ora jelas sih. Mayit, nah makanya ini cobalah, kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Jadi kalau doa no guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratuno wal khotiat gini-gini, samohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Ingkana.